Jurnal Republik. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Republik Indonesia tegak mengeluarkan konsep Pancasila. Manho Udek Berdikari Tripakti. 21 Januari 1920, Renaisans Sastra Jawa. Hari ini di Surakarta, Sunan Pakubuwono X meresmikan berdirinya perpustakaan istana yang diberi nama Sasana Pustaka. Selain meresmikan, ia juga menunjuk dan melantik para abdi dalam yang ditugasi mengurusi dan mengelola manuskrip-manuskrip yang menjadi koleksi Sasana Pustaka. Pemimpin di sana diberi jabatan pengagem Sasana Pustaka. Arti penting Sasana Pustaka bagi keraton, setidaknya bagi Pakubuwono X yang sedang memerintah, gamblang terpapar dari penempatan letaknya yang berada persis di sebelah selatan Sasana Hosewaka, bagian dalam keraton, berdekatan dengan Sasana Hadrawina. Perpustakaan merupakan simbol modernitas. Segera setelah diresmikan, Sasana Pustaka langsung diberi kewenangan untuk menyimpan dan mengelola sebagian besar karya-karya seni dan kesusastraan Keraton Surakarta pada zamannya. Selain itu, Sasana Pustaka juga menyimpan dan mengelola buku-buku dari luar istana yang menjadi koleksi keraton, majalah lama, dan publikasi-publikasi lainnya. Fungsi khusus Sasana Pustaka terletak pada niat awalnya yang lebih merupakan jawaban atas kebutuhan internal keraton dalam mengakses khasanah klasik kesusastraan Jawa. Sementara untuk kebutuhan publik lebih luas yang ingin mengakses dan mempelajari khasanah kesusastraan Jawa, klasik sudah disediakan lebih dahulu Radia Pustaka. Mulai tahun 1960-an, menyusul proses perpindahan besar-besaran pada banyak ruangan di keraton, Sasana Pustaka berpindah juga dan menempati ruang seperti yang sekarang bisa dijumpai. Tetapi perubahannya itu tak semata menyentuh letak bangunannya saja, tapi juga meliputi orientasi Sasana Pustaka. Jika awalnya Sasana Pustaka hanya bisa diakses kalangan internal keraton, sejak dasawarsa 1960-an, ketika Sunan Pakubuwono ke-12 berkuasa, Sasana Pustaka mulai buka untuk kepentingan umum, termasuk para pemerhati, peminat, dan para peneliti. Hingga kini berbagai manuskrip masih terawat dengan baik di Sasana Pustaka. Puluhan babat tentang Raja-Raja Surakarta dan Dinasti Mataram, sejarah keraton, dan pengetahuan tentang kebudayaan keraton serta informasi lainnya bisa kita temukan di sana. Di sini juga tersimpan koleksi surat kabar kuno seperti Bromo Martani, Sarotomo, dan lain-lain. Secara keseluruhan, perpustakaan ini memiliki koleksi 750 buah kitab carikan, 3.000 buku cetak beraksara Jawa, 5.000 buku cetak berbahasa Belanda, serta puluhan skripsi atau tesis yang meneliti soal-soal keraton. Hampir semua buku-buku di Sasana Pustaka ditulis dengan huruf dan bahasa Jawa. Untuk memudahkan akses, sejak beberapa tahun terakhir digiatkan upaya penyalinan babat-babat klasik itu ke dalam aksara Latin. Dua perpustakaan itu menjadi penanda historis dari kesadaran keraton, ihwal penting merawat dan mengelola karya-karya kebudayaan yang menjadi warisan klasik para pemikir Jawa. Ketika didirikan, Pakubuwono X memerintah para abdi dalam Sasana Pustaka untuk segera menyalin ulang beberapa manuskrip tua yang kondisinya dinilai rapuh dan terancam rusak. Para penyalin di Sasana Pustaka inilah yang memainkan peran besar dalam menyelamatkan manuskrip-manuskrip tua kesusastraan Jawa dari kepunahan. Perpustakaan keraton dan para penyalin itu menjadi penjaga memori dan kesadaran orang Jawa ihwal hikayat asal-muasal kedirian mereka. Jauh sebelum Sasana Pustaka berdiri, persisnya pada paruh pertama abad 19, para penyalin manuskrip inilah, tulis Nancy Florida dalam disertasinya, memungkinkan para pujangga keraton seperti Yasadipura I, Yasadipura II, dan juga Ronggowarsito mempelajari ulang warisan para leluhurnya, untuk kemudian menggunakannya sebagai alas dasar dari karya-karya mereka yang menjadi tonggak baru dalam khasanah kesusastraan Jawa. oleh para orientalis dan javanolog Belanda, karya seni Jawa yang lahir dari generasi pujangga Jawa abad 19 inilah yang menjadi tonggak dari apa yang mereka sebut sebagai renaisan kesusastraan Jawa. Sebuah gerakan kesusastraan yang membangkitkan kembali kekuatan literer sastra Jawa dari zaman Hindu Buddha. Radio Buku, mendengarkan buku, membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari Pojok Alun-Alun Kidul, Patehan Wetan 3, Keraton, Yogyakarta.